الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-87 dari kitab Janaiz. Pada bab yang ke-87, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab At-Ta'awud min Adab Al-Qabr, bab disyariatkannya memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Bahkan sebagai riwayat dari hadith Amah binti Khalid radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istajiru billahi min adabil qabr fa inna adabal qabri haq. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur, karena sungguhnya adab kubur itu suatu yang pasti. Dan juga dari Aisyah di bab yang lalu sudah kita lalui, yang mengatakan adabul qabri haq, adab kubur itu suatu yang pasti. Dan terlebih lagi di penghujung solat kita, setelah kita membaca tasyahud, menjelang salam, Nabi SAW mengatakan, idza tasyahada ahadukum falyata'awad billahi min arba'. Jika sesudah kalian selesai dari tasyahudnya, tasyahud akhir, hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara. Dan di antaranya adab kubur. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Abi Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Muthanna qala haddathana Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala haddathana Syu'bah Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustan Amirul Mu'minin fi hadis qala haddathani Awd ibn Abi Juhayfa an Abi Abu Juhayfa Wahab ibn Abdullah Athwa'i an al-Bara ibn Azib an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tiga sahabat, sebagian mereka melakukan dari sahabat yang lainnya, Abu Juhayfah Wahab ibn Abdullah sahabi, Al-Bara ibn Azib beliau dan ayahnya sahabi, dan Abu Ayyub Al-Ansari sahabiyun masyhur. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams fa sami'a sawta fa qala yahudu tu'adzabu fi quburiha wa qala an-nadhr wa nadhr ibn Shumayy tilmid Syu'bah akhbarna Syu'bah qala haddathana Aun qala sami'tu Abi qala sami'tu Al-Bara an Abi Ayyub رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau mengkhabarkan bahwasanya pada suatu ketika di sore hari dan pada saat itu wajibat syams, matahari sudah tenggelam untuk memasuki waktu maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan sebuah riwayat dari sebuah Al-Hafidz rahimahullah di Fathul Bari, kisahnya disebutkan dengan lebih lengkap. Dan beliau menukir riwayat At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Abu Ayyub mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina gharbati syams wa ma'i kuzun min ma' fantalaqa li hajati hatta ja fawadda'tu faqala tasma'u ma asma' qultu Allahu wa rasuluhu alam qala asma'u aswata yahud yu'adzabuna fi quburihim. Di riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Abu Ayyub mengatakan, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat matahari tenggelam. Dan pada saat itu aku membawa air di bejana, kuz, gelas, jenisnya air untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi sallam keluar untuk menunaikan hajatnya, buang hajat. Fantalaqa li hajati, beliau pergi untuk membuang hajatnya, hatta ja'a, kemudian setelah itu beliau datang dari buang hajatnya. Fawadda'tu, ketika datang katanya aku mewudukannya, itu menuangkan air wudu dengan air yang aku bawa. Kemudian pada saat itu Nabi bertanya kepadaku, atas ma'uma asma, apakah engkau mendengar apa yang aku dengar? Maka Abu Ayyub mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, saya tidak mendengarnya. Maka Nabi mengatakan, aku mendengar suara orang-orang Yahud diada di dalam kuburnya. Dan dengannya kita bisa memahami riwayat yang sedang kita baca. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, aku atau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat matahari tenggelam. Kemudian beliau mendengar suara. Kemudian saat itu beliau mengkhabarkan, Yahud tu'adzabu fi quburihim. Suara yang kudengar tadi adalah suara orang-orang Yahud diadab di dalam kuburnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adab kubur itu suatu yang benar dan pasti. Seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adabul qabri haq. Adab kubur ada suatu yang benar adanya. Dan kalau orang-orang Yahud diadab di dalam kubur ini, tentunya orang-orang musyrik mimba bin aula. Orang-orang musyrik selain Yahud, begitu pula Nasara, min babin aula, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan tentunya lebih parah daripada orang Yahud dan Nasara. Sekalipun sama-sama orang kafirnya. Dan sama-sama merupakan syarul bariyah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling buruk. Akan tapi ba'duhum asyar min ba'd, sebagian mereka lebih buruk lagi dari sebagian yang lainnya. Oleh karena itu di tafsir surah Ar-Rum sudah kita lalui, ketika terjadi peperangan antara negara Romawi dan negara Persia, pada saat itu orang-orang mukmin itu senang dan menginginkan kalau Romawi bisa mengalahkan Persia. Dan sebaliknya orang-orang musyrik Quraisy menginginkan agar Persia bisa mengalahkan Romawi. Sampai Abu Bakar melakukan taruhan pada saat itu. Sebabnya orang-orang Romawi adalah orang-orang Nasor, ahli kitab. Dan orang-orang Persia, Paris adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Mu'alla, Mu'alla ibn Asad, qala hadatsana Buhayb, wa Buhayb ibn Khalid, an Musa ibn Uqbah, qala hadatsani ibnatu Khalid, ibn Sa'id ibn al-As. Yang dikenal dengan kunyahnya Ummu Khalid. Dan dikatakan namanya Amma, Amma bintu Khalid. Anna sami'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yata'awwad min adabil qabr. Amma bintu Khalid, beliau mengkhabarkan bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Dan akan sebagai riwayat yang saya sebutkan, Nabi mengatakan istajiru billahi min adabil qabr fa inna adabil qabri haq. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur, karena adab kubur adalah sesuatu yang benar. Jadi hadis Aisyah sudah kita lalui. Nabi SAW setelah mengkhabar kepada Aisyah perkataan orang Yahudi ya, yang berkata kepada Aisyah, adakillahi min adabil qabr, semoga Allah melindungimu dari adab kubur. Dan Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang adab kubur, dan Nabi menjawab, adab qabri haq, adab kubur sesuatu yang benar dan pasti. Maka kata Aisyah, sejak itu Nabi SAW setiap saatnya beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Syahidnya wa yata'awad min adabil qabr. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari adab kubur. Qala haddathana Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi, qala haddathana Hisham, Hisham ibn Abi Abdullah al-Dustuwai, qala haddathana Yahya wa Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salamah, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udu bika min adabi al-qabr wa min adabi al-nar wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min fitnati al-masih dajjal. Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, dan doanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahudnya, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab kubur dan dari adab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah ad-dajjal. Dan juga beliau memerintahkan hal tersebut kepada umatnya agar setelah bertasyahud, tasyahud akhir, mengucapkan doa tersebut. Kemudian bab berikutnya, bab adabil qabli min al-ghibati wal bawl. Bab adab kubur disebabkan al-ghibah wal bawl, menggunjing, dosa menggunjing, dan al-bawl, tidak menjaga diri dari air kencing, yang mana air kencing merupakan najis bil ijma. Dan beliau akan sebutkan hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis yang masyhur yang kebanyakan kita telah menghafalnya. Qala hadatsana Qutaibah, Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baghlani, qala hadatsana Jarir, Jarir bin Abdul Hamid anil A'mash Sulaiman bin Mihran an Mujahid, Mujahid bin Jabr an Tawus wa Tawus bin Kaisan. Qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrayn فقال إنهما لا يؤدبان وما يؤدبان في كبير. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسأل بالنميمة وأما أحدهما فكان ليس من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. Dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau berkata, sungguh kedua penghuni kuburan ini sedang diadab di dalam kuburnya. Dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang besar. Mereka diadab dikarenakan perkara yang mudah untuk ditinggalkan. Perkara yang tidak sulit untuk meninggalkan tersebut, tetapi dia melakukannya. Bala, bala innahuma lakabir. Dan sungguh kedua perkara adalah perkara besar, ya, termasuk dari dosa besar yang menyebabkan seorang diadab di dalam kuburnya. Jika yang pertama, wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang besar, yaitu tidak diadab dalam perkara yang sulit untuk meninggalkannya. Thumma qala bala, dan Nabi mengatakan bala innahuma lakabir, sungguh keduanya perkara yang besar, termasuk dosa besar yang wajib ditinggalkan. Kemudian Nabi, amma ahaduhuma fakana yas'al bin namimah. Adapun salah satu dari kedua penghuni kubur tadi, ketika hidupnya yas'al bin namimah, dia suka melakukan namimah, mengadu domba. Naqul kalam bainan nas ala jihati ifsad, menukil kalam dari seorang atau suatu kaum ke yang lainnya dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Dan termasuk dosa besar. Nabi katakan la yadkhul jannah an-namam al-qati, tidak akan surga pelaku namimah. Jadi dukhulan awaliyah. Dan sini pelaku namimah diadab oleh Allah subhanahu wa dalam kuburnya. Wal mahduhuma, adapun yang lain yang diadab, fakan lestatin min bauli, dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Dia bermudah-mudahan dan tidak menjaga dari air kencingnya. Ketika air kencing mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya, dia tidak peduli dengan hal tersebut. Nah, ini sekali lagi seperti dikatakan wa ma yu'addabani fi kabir. Sebetulnya mudah seorang menjaga diri dari air kencing. Dan juga merupakan bagian dari kebersihan dan kesehatan seorang. Sebagaimana meninggalkan namimah itu perkara yang mudah bagi seorang. Kalau kemudian Nabi mengatakan, atau Ibn Abbas mengatakan, setelah itu Nabi mengambil ud, sebenarnya jadi dah sebatang kelapa kurma, rotban yang masih basah, fakasarahu bitsnatain. Kemudian beliau belah pelepah dahan kurma tersebut menjadi dua. Kemudian beliau tancapkan di masing-masing kuburan belahan pelepah batang kurma tadi, pelepah dahan kurma tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, la'alla yukhaffaf anhuma ma lam yabasa, semoga diringankan adab dari keduanya selama pelepah dahan kurma ini belum kering. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dari sini menunjukkan kita harus berhati-hati dari perbuatan dosa dan jangan meremehkan perbuatan dosa, cuma namimah dan al-istitar nadawul. Imam Bukhari menyebutkannya ghibah karena hampir sama. Kalau ghibah, kata Nabi, ditruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci. Kalau namimah, naqul kalam bainan nas ala jihati al-ifsad, menukil kalam dari suatu kaum ke kaum yang lainnya, seseorang kepada yang lainnya untuk merusak hubungan di antara keduanya. Yang kedua-duanya termasuk dosa besar. Sekali lagi, kita harus berhati-hati dari perbuatan dosa. Terkadang perbuatan yang remeh justru menyebabkan seorang diadab di dalam kuburnya atau diadab di neraka. Seperti hadis Abi Hurairah yang sudah kita lalui, Nabi mengatakan dakhalatil mar'atu fil hirrah. Ada seorang wanita masuk neraka dikarenakan kucing. Habasatha, yang mana dia mengurung kucing tersebut. La at'amatha, dia tidak memberi makan kucing tadi sehingga bisa hidup ketika dikurung. Wal atbaqatha, fa'akalat min hashishilab, sebaiknya dia pun tidak melepasnya sehingga kucing tersebut bisa mencari makanan dari hewan-hewan yang ada di tanah atau di bumi. Dia masuk neraka dikarenakan mengurung kucing sehingga kucing tersebut mati. Tidak diberi makan ketika dikurung, sebenarnya tidak dilepas sehingga memakan dari khasyasil ab, dari hewan-hewan yang menjadi makanannya. Sebagaimana kita pun tidak boleh meremehkan suatu amal soleh ketika kita memungkinkan untuk mengamalkannya. Terkadang amalan soleh yang kita anggap kecil menjadi sebab kita untuk masuk surga. Ada seorang bagi wanita pezina dari orang-orang terdahulu. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tersebut ketika dia berada di jalan melihat ada anjing dalam keadaan kehausan, menjulurkan lidahnya dan menjilat jilat tanah dikarenakan kehausan. Maka wanita tadi turun ke sumur dan mengambil air dengan khufnya, dengan sepatunya, kemudian dia beri minum anjing yang dalam kehausan tersebut. Maka dikarenakan perbuatan yang baik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Padahal dia bagi wanita pezina, diampuni dosanya dikarenakan amal soleh. Sebagaimana Nabi pernah mengkhabarkan, ada orang masuk surga dikarenakan menghilangkan atau membuang gangguan dari jalan. Ada dahan atau duri di jalan, kemudian dia singkirkan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka Allah ampuni dosanya dan Allah masuk ke dalam surga. Amalan soleh yang kita memiliki kesempatan dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya, maka amalkan dan mengharap dengannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala di sisinya. Sebagaimana perbuatan dosa tinggalkan bagaimanapun bentuknya, jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa. Dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, masukkan kita dalam surganya. Kemudian bab yang ke-89. Sebab yang terakhir kita baca pada pertemuan saya hari ini, bab al-mayyit yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Bab seorang yang meninggal ketika di kuburnya diperlihatkan kepadanya tempatnya, apakah di sorga atau di neraka, di siap pagi dan petang. Seorang yang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya dan mengalami alam kubur, di setiap pagi dan petangnya itu diperlihatkan kepadanya tempatnya kelak ketika sudah terjadi hari kiamat, apakah dia di sorga atau di neraka. Dan tentunya ini bisyarah, kabar gembira bagi orang mukmin. Dia mengetahui dia akan masuk sorga, sehingga di antara doanya mereka, orang-orang mukmin, ketika dikuburnya mengatakan aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, ya Allah, katanya aqimis sa'ah, segerakanlah terjadinya hari kiamat, segerakanlah terjadinya hari kiamat, karena dia tahu dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang fajir, ketika dikubur diperlihatkan kepadanya neraka yang akan dia tempati kelak pada hari kiamat. Dan beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala hadatsna Ismail Ismail bin Abi Uwais ibn ukhti Malik qala hadatsani Malik Malik bin Anas Abu Abdullah imam dari hijrah an Nafi' an Abdullah bin Umar silsilah dhahabiyah ashal ahadith inda al-Bukhari Malik an Nafi' an ibn Umar An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fa yuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya sesama di antara kalian jika meninggal dan dikuburkan diperlihatkan kepadanya tempatnya di setiap pagi dan petang tempatnya ketika sudah terjadi hari kiamat in kana jannah fa min ahli jannah seandainya dia termasuk dari ahli surga itu orang yang saleh maka diperlihatkan kepadanya surga yang akan dia tempati di setiap pagi dan petang wa in kana ahli nar fa min ahli nar dan seandainya dia termasuk dari ahli neraka orang kafir orang fajir maka diperlihatkan tempat yang akan dia tempat di neraka kelak pada kiamat dan dikatakan kepada masing-masing penghuni kubur hada maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah ini adalah tempatmu sampai kamu atau sampai Allah membangkitkanmu kelak pada hari kiamat dan nanti kalau kamu dibangkitkan dari kuburmu kamu akan menempati tempat tersebut sekali lagi ini bisyarah kabar gembira yang menambah kebaikan orang-orang mukmin dan kebahagiaan mereka dan juga merupakan syaqawah, kecelakaan dan keburukan yang dengannya orang-orang kafir semakin tersiksa ketika mengetahui tempat mereka di neraka. Semakin takut menghadapi hari kiamat dan hari akhir. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bani siapa perhatian perhatikan hilal indak siapa sahabatnya kalau dia berada di hadapan kubur dia menangis siapa sahabatnya Ya, Abu Bakar. Sedikit lagi. Siapa yang perhatian? Hadisnya kita ambil beberapa tahun yang lalu. Ke belakang. Rafi. Siapa sahabatnya kalau melihat kubur itu menangis? Sampai ada yang menegurnya, katanya tu karul jannah wan nar falam tabki. Wa bihadha tabki, katanya yang disebutkan surga dan neraka, kami tidak melihat engkau menangis, tapi ketika engkau melihat kuburan engkau menangis. Abdullah. Siapa sahabatnya? Ya? Kata Abdullah bin Abbas. Yang jawab Raihan. Ahsan tak Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadisnya insyaAllah kita akan lalui di Al-Jami' Sahih. Ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan Al-Qabru atau Innal Qabru awalu manzilin min manazil akhirah. Alam kubur merupakan tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Fa inna jamin fa ma ba'dahu aisarun. Kalau seorang selamat dari kuburnya maka setelahnya akan lebih mudah untuknya. Wa lam yunjumin dan seandainya seorang tidak selamat darinya fa ma ba'dahu asyad. Maka setelahnya lebih berat untuknya. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.